Konsultasi Syariah. Pohon Tauhid dan Pohon Syirik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan perumpamaan kalimat thayyibah, yaitu kalimat Tauhid, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Kemudian Allah menyebutkan perumpamaan kesyirikan yang artinya, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 24 hingga 27. Digambarkan oleh Ibnul Qayyim perumpamaan pohon ini. Hitungan tahun ibarat sebatang pohon. Hitungan bulan ibarat cabangnya. Hitungan hari ibarat rantingnya. Dan hitungan jam ibarat dedaunan. Sementara bilangan nafas adalah buahnya. Karena itu, siapa yang sepanjang nafasnya berisi ketaatan, maka akan muncul buah pohon yang nikmat. Dan siapa yang hitungan nafasnya berisi maksiat, buahnya seperti handol, yaitu buah yang sangat pahit. Dan musim panennya adalah saat kiamat, ketika panen barulah kita tahu rasa buahnya manis ataukah pahit. Kemudian beliau melanjutkan, ikhlas dan tauhid adalah pohon dalam hati. Cabangnya amal soleh, buahnya adalah kehidupan yang baik di dunia dan kenikmatan yang abadi di akhirat. Sebagaimana buah surga tidak pernah terhenti dan tidak pernah putus. Demikian pula buah dari tauhid dan ikhlas ketika di dunia juga demikian. Syirik, dusta, dan riya juga pohon dalam hati. Buahnya ketika di dunia, bentuknya rasa takut, bingung, cemas, hati yang sempit, dan gelapnya hati. Sementara buah di akhirat adalah buah zakum dan siksa yang abadi. Al-Fawaid. Subhanallah. Sungguh indah orang yang beriman, ahli tauhid. Karena imannya terpancar akhlak yang indah dalam dirinya. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah dalam iman dan tauhid. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.